dunia menatap, mendengar, dan merasakan hidup. Dengannya hati ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarianku? Cinta bagai api tak berasap, ada kamu yang mau aku berantakan hatiku bingung. Ada dua cinta menerangi jalan kehidupanku. Aku bisa apa jika cintaku berat padanya? Aku tahu pasti sakit dan pedihnya pengorbananmu. Saat kau ikhlaskan aku bahagia dengannya. Sejauh ku memahami hatiku, aku tak mau mendermakan cinta padamu. Walaupun awal mengabarkan yang terpahit, cintaku tetap saja berat.